Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga para pendengar radio Sunnah FM di Cirebon, para pendengar radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, dan juga segenap pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki materi pengajian kali ini, kita akan sedikit mengingatkan tentang sebuah amalan yang tidak sepantasnya untuk ditinggalkan oleh seorang muslim, yaitu berkenaan dengan akan datangnya hari Arafah. Berkenaan tentang akan datangnya hari Arafah yang insya Allah akan jatuh pada esok hari, tanggal 9 Dzulhijjah. Apa keistimewaan hari itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, berpuasa di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Berpuasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah agar an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah agar puasa satu hari itu bisa menghapuskan dosa satu tahun yang lampau, was-sanata allati ba'dahu, dan satu tahun yang akan datang. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kemurahan Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemurahan kepada para hambanya. Dengan amalan yang sedikit, bisa meraih keistimewaan yang luar biasa. Kita sangat butuh amalan-amalan seperti ini, karena dosa kita terlampau banyak. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan. Ini loh, ada amalan yang insya Allah ringan, ada amalan yang insya Allah ringan. Kalau kalian mengamalkannya, maka dosa-dosa kalian akan terkurangi. Dosa satu tahun yang lampau banyak enggak? Banyak. Masih ditambah dosa yang akan datang satu tahun. 2 tahun dosa. Ini banyak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Ayo, ini saatnya kita membersihkan dosa-dosa. Maka saya memotivasi diri saya pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk berusaha berpuasa di esok hari dengan niat puasa hari Arafah. Dan memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Huzaimah dan Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai sama siapa? Allah. Melebihi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 10. Masuk ke dalamnya tanggal 9. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Apakah juga tidak bisa dikalahkan kecintaan Allah kepada amalan di hari-hari itu, tidak bisa dikalahkan dengan amalan jihad fi sabilillah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Sekalipun amalan itu jihad fi sabilillah, masih kalah dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya menuju ke medan perang dengan membawa dan berbekal nyawa serta hartanya, kemudian dia pulang tanpa membawa apapun dari keduanya. Tidak membawa nyawa, tidak membawa harta, alias mati. Itu saja yang bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah amal saleh di hari-hari ini. Ya. Berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ya. Bertakbir itu enggak cuma ketika malam Idul Adha. Loh, mas, dening takbir apa sih, urung badak kok. Ini termasuk amal soleh. Bertakbir, berzikir, bertasbih, bertahmid. Berpuasa. Ya. Berpuasa secara khusus Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9. Puasa wingi Ramadan. Kepriwe? Nabi ngerti den. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunahkan untuk berpuasa. Selain berdasarkan hadis yang sahih tadi bahwasanya itu adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, bahkan paling dicintai oleh Allah, ditambah dengan hadis ini bahwasanya Rasul SAW berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kalau misalnya yang kemarin kelewat, jangan sampai besok kelewat. Tinggal 1 hari besok. Tanggal 10 tidak boleh puasa. Tanggal 10 boleh puasa tidak? Kenapa? Idul Adha. Idul Adha tidak boleh puasa. Ya. Malah jangan sampai ketinggalan besok. Insya Allah bagi yang mampu, usahakan bisa berpuasa. Dan melakukan amalan-amalan lainnya yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tidak usah bikin amalan-amalan yang ranggenah. Ya. Yang tidak ada tuntunannya. Misalnya sholat Arafah. Sholat Arafah itu dari lendi. Ya, adanya puasa Arafah. Salat Arafah salat apa? Ya. Dalilnya di mana? Qur'annya surat apa, ayat berapa, hadisnya riwayat siapa, sahih atau enggak? Ya. Yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa. Loh, terus enggak boleh salat? Monggo salat. Salat yang sudah ada tuntunannya. Banyak enggak? Banyak. Apa? Duha. Terus tahajud, terus rawatib, terus sholat sunnah mutlak, betul, sholat sunnah wudhu, habis wudhu, banyak sekali. Ngapain nyari amalan-amalan yang tidak jelas tuntunannya? Ini sekedar motivasi buat kita sebelum kita memasuki hari Arafah esok hari, insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Quraisy masuk pembahasan ayat yang keberapa? Yang keempat. Bunyinya apa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba kita ulangi dari surat Quraisy ayat pertama. Apa ayat pertama? Li'ilafi Quraisy. Artinya? Karena kebiasaannya orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Kebiasaan mereka adalah bepergian di musim acakwalik. Rihlatasyita'i. Musim apa? Dingin. Wassaif musim panas. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Artinya hendaklah mereka menyembah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru masuk ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'. Ini yang pertama. Apa artinya alladzi at'amahum min ju'? Yaitu yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Ini nikmat yang pertama, nikmat pangan. Nikmat yang pertama, nikmat pangan. Pangan itu fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa lapar. Kemudian nikmat yang kedua, wa amanahum min khauf. Apa artinya? Dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi di ayat yang keempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa perintah untuk beribadah di ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa perintah untuk beribadah? Ayat ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Kenapa mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Jawabannya ada di dalam ayat yang keempat. Alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah telah memberikan makanan kepada mereka. Satu. Yang kedua apa? Wa amanahum min khauf. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengamankan mereka dari rasa takut. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan perintah untuk beribadah dengan peringatan tentang nikmat yang Allah berikan. Dan banyak ayat dalam Al-Quran yang seperti itu. Banyak ayat dalam Al-Quran yang seperti itu. Jadi perintah untuk beribadah kepada Allah dikaitkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Contohnya, di dalam perintah pertama kali di dalam Al-Quran. Ada yang tahu perintah yang pertama kali muncul di dalam Al-Quran? Iqra. Di dalam mushaf Al-Quran. Iqra itu surat nomor berapa? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 21. Jadi baru muncul perintah di dalam Al-Qur'an pertama kali adalah dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakum." Wahai para manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian atau kepada Allah. Kenapa? Disebutkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena Allah telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nikmat apa bukan? Nikmat. Ya. Kita diingatkan kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah telah memberikan nikmat. Apa nikmat yang pertama? Alladzi khalaqakum. Allah telah menciptakan kita. Cukup sampai di situ tidak, kata Allah dalam ayat berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. kita bisa tinggal di atas bumi. Bayar? Bayar? Masa beli rumah gratis? Tinggal di atas bumi ini gratis. Di atas bumi gratis. Apa ada pajak? Pajak. Itu bukan untuk Allah itu. PBB itu bukan untuk Allah itu. Enggak, bayar pajak sama Allah ada enggak? Enggak ada. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Diingatkan oleh Allah, Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan buat kalian. Wassama'a bina'a. Dan langit dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai atap. Atap raksasa. Ya. Atap raksasa. Tidak cukup sampai di situ. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit. Cuma hujan saja? Tidak. Fa akhraja bihi minas samarat. Dengan hujan itu Allah menumbuhkan buah-buahan. Berapa nikmat itu? Banyak. Jadi setelah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kita diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah. Apa sih tujuannya? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan kita untuk beribadah, kemudian kita diingatkan oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya? Supaya ibadah itu terasa ringan. Jadi kalau misalnya kita merasa jan solatnya sih pada awang-awangan, go puasa mandan-mandan bebeh, apa maning goso sodako, maka ingatlah nikmat siapa? Allah. Saat itu kita insyaallah akan terasa ringan. Di sini disebutkan dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat pangan, yang kedua adalah nikmat keamanan. Dan dua nikmat inilah nikmat pokok di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Tanpa dua nikmat ini tidak akan nyaman hidup di dunia. Ada orang kenyang, tapi ketakutan. Enak gak hidupnya? Gak enak. Ada orang aman banget, tapi kencot. Enak gak? Gak enak. Yang paling enak itu menggabungkan. Sudah tenang, apa? Wereg, ya Allah. Itu luar biasa. Makanya di sini diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kepada kalian dua nikmat yang sangat berharga. Yang pertama adalah kalian diberi makan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian bisa kenyang. Kalian bisa tidak kelaparan. Kemudian yang kedua, kalian merasakan keamanan. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan dua kenikmatan ini, nikmat makan dan nikmat aman, ditambah dengan satu lagi, nikmat tubuh yang sehat, seakan-akan dia telah meraih dunia seisinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi," barang siapa yang melalui harinya dengan satu ketenangan di dalam rumahnya. Merasa tenang di mana? Di rumah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, awae sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia punya makan untuk hari itu. Bukan untuk 10 tahun ke depan. Ya. Punya makan hari itu. Kata Nabi SAW, orang yang telah memiliki tiga hal ini. Yang pertama apa tadi? Kok sehat disit? Aman. Di mana? Di rumah. Aman yang jaba orang di rumah, ya orang kepenak. Aman di rumah. Yang kedua? Sehat badannya. Yang ketiga? Punya makanan 7 keturunan untuk hari ini. Kata Nabi SAW, faka'anna mahizat lahud dunya, seakan-akan orang tersebut telah mendapatkan dunia seisinya. Dunia gue sing digolet kur telutok, siji tentrem, loro sehat, telu bisa mangan, Itu saja yang dicari. Kalau orang sudah punya tiga ini, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia seisinya. Ini motivasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup, nerimo dengan apapun yang diberikan oleh Allah jalla wa ala. Lihat, allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan kepada mereka min ju'in. Apa artinya min ju'in? Untuk menghilangkan lapar. Makan itu kan untuk menghilangkan lapar, iya enggak? Iya enggak? Semua orang tahu kan, makan untuk menghilangkan lapar. Apa perlu disebutkan kata-kata lapar di sini? Perlu enggak? Semua orang tahu kan, itu kan suatu hal yang apa ya? Suatu hal yang apa? Hah? Satu hal yang ya badahi, bahasa Arabnya itu badahi, bahasa Indonesianya apa ya? Suatu hal yang lumrah, ya lumrah, yang namanya makan mesti untuk menghilangkan lapar. Terus ngapain ada dikatakan minju? Gunanya apa disebutkan kata lapar di sini? Loh, kita semuanya sudah tahu bahwasanya makan untuk menghilangkan rasa lapar. Apa gunanya? Apakah ini hanya sekedar kata-kata yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya? Jawabannya tidak. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, bahwasannya kata-kata, setiap kata di dalam Al-Quran itu mengandung makna. Kemarin kita jelaskan kata apa? Falyabudu Rabbahadzal Bait. Kenapa tidak saja diganti dengan Allah? Kenapa? Sudah kita jelaskan kemarin. Entah masih ingat apa enggak. Ya. Sekarang kita jelaskan bahwasanya ada tambahan kata lapar. Tambahan kata lapar itu ada maksudnya. Setidak-tidaknya ada tiga maksudnya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ar-Razi. Yang pertama adalah untuk menjelaskan bahwasanya ujian kelaparan itu adalah berat. Berat apa enggak? Berat. Makanya banyak orang yang mencuri gara-gara lapar. Kalau enggak berat ngapain? Nyuri. Ya. Jadi banyak orang yang melakukan kejahatan karena lapar. Dan ini untuk menjelaskan bahwasanya yang namanya lapar itu berat. Dan yang dialami oleh kaum Quraisy pada zaman dahulu kala luar biasa beratnya. Konon diceritakan bahwasanya mereka itu ketika datang musim lapar, ya, musim paceklik, sampai-sampai mereka itu memakan bangkai. Ya. Sampai-sampai mereka memakan bangkai. Bangkai, ketika bangkainya sudah habis, tinggal apanya? Tulangnya. Tulangnya itu dipanggang. Berarti bukan ayam panggang, tapi tulang panggang. Coba ada enggak yang jualan tulang panggang di sini? Enggak ada. Saking apanya? Saking kelaparannya mereka. Jadi diingatkan sama Allah bahwasanya ujian kelaparan itu berat. Masih ingat? Sampai-sampai kalau bangkai sudah habis, tulang panggang sudah habis. Berarti makan apa? Enggak ada makan apa-apa lagi, sudah habis makanan. Masih ingat apa yang mereka lakukan? Ngungsi, mendirikan tenda, satu keluarga tinggal di tenda itu nunggu apa? Nunggu mati. Saking tidak ada yang dimakan. Ramane mati, biyunge mati, anake mati, adine mati, satu persatu. Ya. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebutkan kata lapar ini? Untuk menjelaskan bahwasannya ujian kelaparan itu sangat berat. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah untuk mengingatkan kondisi mereka dahulu. Jadi kaum Quraisy diingatkan bagaimana dulu mereka susahnya supaya sadar bahwa karunia dari Allah itu sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kaum Quraisy itu lupa dengan sejarah mereka dahulu. Bahwasanya mereka dahulu itu dijangkiti dengan rasa lapar dan kelaparan yang luar biasa. Maka ingatlah kelaparan tersebut supaya kalian bisa mensyukuri nikmat ini. Dan memang yang namanya manusia itu baru ingat nikmat ketika nikmat itu hilang. Makanya orang Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Mahkota itu kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kalau bukan, kalau enggak kelihatan itu bukan mahkota. Mahkota itu kelihatan. Kata orang Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. La yarahu illal mardha. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit baru tahu nek biyen nganggo mahkota. Ketika lagi sehat ora sadar nek nang dhuwur sirahe ana apa? Mahkota. Jadi kita baru sadar bahwasanya ternyata nikmat ini luar biasa. Kapan? Ketika kita mengingat bagaimana susahnya kita. Maka jangan sampai orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan setelah dahulunya mereka miskin, jangan sampai kekayaan itu melupakan bagaimana dulu nasib mereka ketika masih miskin. Banyak kan ketika lagi miskin rajin banget lagi memecin. Mandan sugih sedidik. Mandan sugih sedidik. Solatnya ya dikorting. Wingi lima siki gari bira. Gari papat. Sugih maning, korting maning gari bira. Gari telu. Dadi sugih banget. Korting kabeh. Ya. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah. Dan kalau misalnya kita sampai lupa dengan nikmat itu, bisa jadi nikmat itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita kemutan. Supaya kita ingat lagi, maka jangan sampai kita ingat dengan dicabutnya kenikmatan tersebut. Sebelum dicabut, ayo pada eling, ayo pada emut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menerangkan bahwa sebaik-baik makanan adalah yang bisa menghilangkan rasa lapar. Makanan sing paling nikmat kuwi manganan sing bisa ngilangaken rasa lapar. Mau tahu buktinya? Buktinya ketika jenengan lagi wareg, mangan enak apa ora? Enak ndak? Walaupun lauknya mahal. Tapi kalau misalnya jenengan lagi lapar, mbok lauknya itu nasi karo apa? Karo greh enak gue. Karo apa? Karo jelantah ya. Sama uyah itu sudah Masya Allah nikmatnya. Kenapa? Karena makanan yang paling nikmat adalah makanan yang menghilangkan rasa lapar. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan allazi at'amahum. Allah mengatakan allazi at'amahum min ju, yaitu yang telah memberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan yaitu yang telah memberikan makanan untuk mengenyangkan mereka. Tidak. Tapi untuk menghilangkan rasa lapar. Kenapa? Karena kalau kekenyangan berlebih juga banyak buntut jeleknya. Apa? Ngantuk. Itu kerugian duniawi. Kerugian ukhrawinya males sholat. Iya. Karena kewaregan kaboten weteng. Arab memercit aduh wetengnya abot banget. Karena kekenyangan. Iya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Anak Adam, manusia, ketika makan itu cukup baginya beberapa suap yang bisa untuk meluruskan tulang punggungnya. Itu cara gayanya orang beriman makan itu seperti itu. Jadi makan hanya sekedar untuk meluruskan punggungnya, bukan untuk membuncitkan perutnya. Bukan. Nabi mengatakan untuk apa? Meluruskan. Supaya dia bisa berjalan, bisa berdiri, bisa sholat. Wah Ustaz, nek pengen wareg kepriwe Ustaz? Tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Tidak berlebihan itu bagaimana? Kata Nabi SAW, fa'ingkana la mahalata. Kata Nabi SAW, seandainya memang harus lebih dari itu, lebih dari beberapa suap, seandainya memang ingin lebih dari beberapa suap. Beberapa suap ini kan macam-macam. 10 suap, 20 suap, 30 suap ya. Kalau memang harus lebih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa thulutsun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, wa thulutsun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wa thulutsun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Jadi sebaik-baik makanan itu yang menghilangkan rasa lapar. Jadi kita bisa sudah hilang rasa laparnya kalau sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Sudah cukup itu. Ya. Jadi jangan sampai sepertiga gulai, sepertiga soto, sepertiga bakso. Kapan le Arab ambekan? Maka jangan berlebihan. Biasanya orang berlebihan itu ketika buka puasa. Ketika buka puasa, apa baik disantap. Ya, jangan. Puasa itu melatih kita untuk menahan nafsu, bukan untuk merawat nafsu. Kalau orang ketika buka puasa leb, itu namanya dia belum sukses dalam berpuasa. Puasa itu untuk melatih mengekang nafsu, bukan untuk melepaskan nafsu sekuat-kuatnya, bukan. Ini kenapa disebutkan kata rata. Sudah, kita masuk ke potongan yang kedua. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'in. Kemudian wa amanahum min khauf. Dan mengamankan mereka, siapa mereka? Orang-orang Quraisy, min khauf, dari ketakutan. Orang Quraisy pernah mengalami ketakutan? Pernah enggak? Pernah. Apa ketakutan yang dialami oleh orang-orang Quraisy? Banyak. Di antara ketakutan yang dialami oleh orang-orang Quraisy, yang pertama adalah ketakutan dari gangguan dan kekerasan di saat bepergian untuk berniaga. Masih ingat, orang-orang Arab dahulu itu mereka sangat gemar untuk berperang, merampok dan seterusnya. Ini menakutkan apa enggak? Menakutkan. Mengganggu enggak? Mengganggu. Nah, orang-orang Quraisy termasuk orang-orang yang mengalami gangguan tersebut sebelum mereka tinggal di mana? Di Mekah. Ketika mereka tinggal di Mekah, mereka mendapatkan karunia keamanan karena orang-orang menghormati penghuni kota Mekah. Sehingga kita jelaskan kemarin bahwasanya orang-orang Quraisy ketika melakukan rihlat asyita iwas wasayif, ketika mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas, kemanapun juga tidak ada yang mengusik. Jadi diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, dulu kalian merasa ketakutan. Ketika kalian bepergian, kalian dirampok, kalian diganggu, kalian dirampas hartanya, bahkan sampai dibunuh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala amanahum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan kepada mereka. Setelah sebelumnya mereka merasa takut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketakutan dari serangan Raja Abrahah beserta pasukan gajahnya. Mereka ketakutan. Masih ingat bagaimana Abdul Muttalib datang kepada siapa? Raja Abrahah. Untuk minta unta. Berapa? 200 unta. Untuk minta unta, bukan untuk minta supaya Ka'bah tidak jadi diserang. Sampai terheran-heran Raja Abroha. Terus dikatakan bahwasannya, kata Abdul Muttalib, saya itu adalah pemilik unta. Sedangkan Ka'bah itu ada yang memilikinya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia yang akan menjaganya. Ketika kaum Quraisy ketakutan dengan kedatangan Raja Abroha, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti ketakutan mereka dengan ketenangan ketika melihat pasukan gajah itu hancur, lebur dengan burung ababil. Yang ini insya Allah akan kita bahas pada tafsir surat Al-Fil pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini ketakutan yang keberapa? Ketakutan yang kedua. Ketakutan yang ketiga adalah ketakutan dan ketidaktentraman batin akibat kekufuran dan kesyirikan. Orang-orang Quraisy dulu adalah musyrik tulen. Ya. Sampai kita sebutkan kemarin bahwasannya orang-orang Quraisy itu mereka memiliki berapa berhala? 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Masih ditambah berhala di sebelum rumah. Di masing-masing kabilah. Setiap kabilah punya berhala sendiri. Masih ditambah dengan berhala di setiap rumah. Masih ditambah dengan berhala kapan? Berhala ketika mereka bepergian. Ketika mereka bepergian, nemu suatu tempat, langsung yang pertama dicari adalah batu ajaib. Nah, kayak siapa ya? Sing luru jimat, saben mengendi-endi. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita menyerupai orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka mendapatkan ketakutan dan ketidaktentraman batin karena kekufuran dan kesyirikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ganti ketidaktentraman mereka dengan ketenangan setelah mereka memeluk agama Islam. Jadi supaya diketahui, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman batin, maka berislamlah dan bertauhidlah. Karena kesyirikan dan kekufuran akan mendatangkan ketakutan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 151. Surat Ali Imran, surat nomor berapa? Nomor 3. Surat Ali Imran ayat 151. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Sanulqi fi qulubil ladhina kafarul ru'ba. Sesungguhnya kami akan masukkan rasa takut yang sangat di dalam hatinya orang-orang kafir. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kafir, mereka akan selalu merasa ketakutan. Ar-ru'b adalah ketakutan yang sangat. Bukan sekedar ketakutan, tapi ketakutan yang sangat. Kenapa mereka takut? Bima asyraku billah. Karena mereka itu melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai orang-orang yang melakukan kesyirikan, jangan harap merasa tenang. Jangan harap merasa tenang. Buktinya orang yang bawa jimat, orang yang percaya jimat, kalau misalnya jimatnya ketinggalan, kepriwe? Gelisah, pasti gelisah. Karena bergantungnya kepada jimat. Atau pedagang yang memakai rajah, yang memakai mujarobat, yang ditempel di mana? Di pintu, atau dibawa di dompet, atau dibawa di sabuk, ya. Ketika ke pasar kelalen ora digawa. Waduh, pantesan sepi. Ya. Kenapa? Karena bergantungnya sama benda mati. Coba bergantungnya sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dan bergantung kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Seluruh kebutuhannya, kebutuhan keamanan, kebutuhan rizki, kebutuhan anak, kebutuhan semuanya Allah yang akan memenuhi. Itu kalau misalnya kita bertawakal kepada Allah. Tapi kalau misalnya kita melakukan perbuatan syirik, jimat itu perlu disajeni. Kalau tidak disajeni, dioyok-oyok nang sing nunggu nih jimat gue. Sehingga hidupnya tidak tenang. Jangan dipikir para dukun, ya, para dukun, tukang sihir, paranormal, jangan dipikir hidup mereka tenang. Tidak. Hidup mereka tidak tenang, tidak. Mereka itu dikejari oleh para rewangnya. Ya. Kalau misalnya sampai telat, tidak memberi sajen, diganggu mereka. Banyak para dukun yang kemudian akhirnya meregang nyawanya karena disiksa oleh jin yang dulunya menjadi pembantu dia, tapi karena dia sudah tidak bisa memberi makan kepada jin tersebut, akhirnya dia disiksa sama jinnya sendiri. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tidak akan pernah tenang. Makanya di sini diingatkan bahwasanya kaum Quraisy dulu ketika mereka melakukan perbuatan syirik, ketika mereka melakukan kekufuran, mereka tidak tenang. Mereka merasa takut, mereka tidak tenteram. Kemudian setelah mereka memeluk agama Islam, baru kemudian mereka merasa tenteram, aman. Dua nikmat. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju', apa? Nikmat apa? Pangan. Yang kedua, nikmat keamanan, ya, nikmat pangan dan nikmat keamanan. Kata para ahli tafsir, banyak ahli tafsir mengatakan bahwasanya dua nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy itu tidak lepas dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 126. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, "Wa idz qala Ibrahim," ingatlah ketika Ibrahim berkata dan berdoa, "Rabbi ij'al hadza baladan amina," wahai Rabbi, jadikanlah negeri ini. Negeri ini maksudnya Mekah. Baladan amina, negeri yang aman. Baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat, dan karuniakanlah kepada penduduknya buah-buahan. Dua nikmat ini. Jadi berkat doanya siapa? Nabi Ibrahim. Berarti wiswe banget Nabi Ibrahim, ya. Sampai sekarang kita masih merasakan buah dari doanya Nabi Ibrahim. Itulah ampuhnya doa Nabi. Ampuhnya doa Nabi. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasannya ini menunjukkan bahwa doanya para Nabi itu mustajab. Karena mereka adalah orang-orang yang soleh, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah dari doanya orang yang soleh. Jangan sampai menyakiti orang-orang yang soleh. Bukan berarti orang yang tidak soleh boleh disakiti, ya. Nggak. Tapi lebih hati-hati menyakiti orang yang soleh, ya. Mengejek mereka, memfitnah mereka, hati-hati, ya, hati-hati. Nah, kalau orang Jawa mengatakan bok apa? Bok kualat, ya. Kalau kita katakan bok didoakan jelek sama orang soleh tersebut, kemudian Anda disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhati-hatilah. Ini kata sebagian ulama tafsir kaitannya dengan doanya Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 126. Sampai di sini pengajian tafsir kita kaitannya dengan tafsir surat Quraisy, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki tafsir surat yang baru, yaitu surat Al-Fil. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.